فأعوذ الله من الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين في رحمته. Masih ada beberapa poin yang tersisa, kita akan baca secara ringkas dari ucapan Imam Malik rahimahullah, bahwa beliau ketika ditanya Imam Malik rahimahullah, "Man afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam?" Faqala Abu Bakr, faqila thumma man? Qala Umar, wa qila thumma man? Qala Uthman. قيل ثم قال هنا وقف الناس. Ini ada catatan sedikit, karena beliau menjawab hanya tiga. Siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Dijawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian Utsman. Sampai di situ kata Imam Malik, hauna waqaf an-nas. Di sini manusia berhenti. Ini tidak membicarakan tentang setelah Utsman siapa. Artinya qul inna a'udzubikumullah, bahwa beliau sangat berhati-hati. Kenapa? Karena dalam sekian hadis-hadis yang disebut cuma tiga. Seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan kunna nukhayyir baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa khayyarna Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Sampai Utsman. Demikian pula tempat yang lain disebutkan kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami menyampaikan sedangkan Rasulullah SAW masih hidup. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami menyatakan dan Rasulullah masih hidup. Kalimat Rasulullah masih hidup ini penting, yang menunjukkan bahwa ucapan mereka disaksikan oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW setuju. Sehingga tidak peduli siapa yang berbicara, tetapi kalau Rasulullah SAW setuju, berarti itu adalah ucapan Rasulullah, dukungan Rasulullah SAW, persetujuan Rasulullah. Kata para sahabat, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah SAW masih hidup. Afdalu ummatin nabi ba'dahu, sebaik-baik manusia setelah nabi, setelah nabinya adalah Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Juga tadi sebelumnya. Sehingga Imam Malik menyatakan siapa yang terbaik setelah nabinya? Abu Bakar. Kemudian siapa wahai Imam? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Qala Utsman. Ketika ditanya thumma, kemudian siapa? Dia. Ternyata kan hauna waqafal qaul. Di sini kau itu berhenti. Artinya bisa Ali bin Abi Thalib, bisa pula lain. Apa alasan Imam Malik? Alasan Imam Malik selain hadis itu, juga kata Imam Malik, Rasulullah SAW amar Abu Bakr. Rasulullah SAW memilih Abu Bakr sebagai khalifah dengan tanda-tanda, dengan isyarat-isyarat, dan menjadikan Abu Bakr sebagai wakilnya yang mengimami salat. Muru Abu Bakr fayusalli bin nas, perintahkan Abu Bakr untuk mengimami manusia. Maka sudah jelas Abu Bakr. Setelah Abu Bakr, kata Abu Bakr, setelah aku yang memimpin adalah Umar. Berarti Umar jelas satu-satunya manusia setelah Abu Bakar adalah Umar. Setelah Umar, kata Umar, ja'ala Umar ila sittatin. Kata Umar, pilih di antara enam. Berarti yang keempat adalah pilih di antara enam orang. Di antaranya di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada sekian orang yang mereka nyatakan mundur-mundur sampai tinggal dua, yaitu Utsman dan Ali. Ketika dikatakan ja'ala ila sittatin, maka kata Ali bin Abi Thalib, di sini waqaf al-qaul, maka aku tidak berpendapat selain. Tetapi para ulama yang lain seperti Imam Syafi'i kemarin disebutkan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena setelah enam tadi dipilih oleh kaum muslimin, mereka memilih Ali bin Abi Thalib. Berarti jelas Ali bin Abi Thalib adalah yang keempatnya. Barakallahu fikum. Wa kana yaqulu inna ahlas sunnah alladziina laisa lahum naqab. Kata Imam Malik, dan yang namanya ahli sunnah adalah orang yang tidak memiliki julukan-julukan seperti Jahmiyun atau Qadariyun atau Rafidiyun. Ahli sunnah adalah yang bukan Jahmiyah, yang bukan Qadariyah, yang bukan Rafidah. Ini sama Imam Malik rahimahullah. Berarti namanya ahli sunnah bukan pengikut Jahmi Sofwan, aliran Jahmiyah. Bukan pengikut Qadariyah yang mengingkari takdir. Dan bukan pula Rafidah Syiah yang menolak nasihatnya ahli bait, yang melecehkan ahli bait dengan nama ahli bait. Walaysa liman sabba ashab Rasulullah fil sayyi haqqun. Kata Imam Malik selanjutnya, dan bagi mereka yang mencerca para sahabat tidak berhak mendapatkan bampasan perang. Al-Qasamallah al-Sayyid ala salatati asna. Karena Allah telah membagi bampasan perang untuk tiga golongan saja. Golongan yang pertama disebutkan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Untuk fuqara muhajirin yang diusir dari kampungnya, dari negerinya. Yang kedua, walladzina tabawwa'u ad-dar wal-iman min qablihim, orang-orang yang mempersiapkan tempat dan menolong, yang lebih mementingkan tamunya daripada diri mereka sendiri. Siapa ini? Ansar. Yang ketiga, dikatakan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Yang ketiga, golongan yang datang setelah mereka, yang mendoakan mereka, ya Allah ampunilah kami dan dosa-dosa orang yang lebih dulu daripada kami beriman, dan jangan dijadikan di hati kami ada kedengkian terhadap orang yang beriman. Berarti baik dibagi untuk muhajirin, untuk ansar, dan untuk orang-orang yang tidak dengki pada mereka, yang tidak ada ghillan lilladzina amanu, enggak punya rasa dengki kepada orang yang beriman, ini pada para sahabat muhajirin dan ansar. Maka kata Imam Malik, orang yang mencerca sahabat atau golongan yang mencerca sahabat tidak berhak untuk mendapatkan baik, tidak berhak untuk mendapatkan pampasan perang. Kemudian berkata di poin terakhirnya, ahlul ahwa'i bi'sal qawm, para pengikut hawa nafsu, ini aliran sesat seperti yang sudah sebutkan tadi, Jahmiyah, Qadariyah, Rafidiyah, Khawarij. Kata Imam Malik, bi'sal qawm, mereka itu sejelek-jelek kaum. La yusallam alaihim, la yusallim alaihim, dan tidak perlu beri salam pada mereka. Wa tizaluhum ahabba ilayya, dan meninggalkan mereka lebih aku sukai, menjauhi mereka lebih aku sukai. Wa kana rahimahullah katsiran ma yatamatsal qawl syair, dan Imam Malik selalu mengucapkan ucapan penyair yang berkata, wa khayyam wa khayrul umur ad-din ma kana sunnatan wa sharrul umur wa sharrul umur al-muhdatsat wal bada'i'. Syair yang diucapkan adalah, sebaik-baik perkara agama adalah yang sunnah, yang diajarkan dalam sunnah, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama, kebidaan-kebidaan. Demikian ucapan Imam Malik rahimahullah dan ringkasan akidah beliau, prinsip-prinsip beliau dalam masalah usul din, dalam masalah prinsip-prinsip sunnah. Nakafi bihadza wa barakallahu fikum. Selebihnya bisa dengan pertanyaan, silakan. Bagaimana cara kita mengajak istri untuk mengikuti sunnah sedangkan istri belum mengenal sunnah? Itu tanggung jawab suami. Suami diperintahkan oleh Allah dengan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya dia harus mengajarkan sunnah kepadanya kalau dia punya ilmu. Kalau tidak, dia membantu istrinya untuk belajar. Apakah dengan buku, dengan rekaman, dengan diajak pada kajian-kajian agar dia kenal sunnah. ketika dia tahu ini sunnah itu sunnah, lalu dia marah. Kalimana azakumullah, sebelum dikasih tahu itu sunnah ini sunnah, terangkan dulu wajibnya mengikuti sunnah. Prinsip-prinsip yang pertama yaitu wajibnya mengikuti sunnah, wajibnya berpegang dengan sunnah. Bagaimana hukumnya kalau ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai jimat seperti dimasukkan dalam sabuk dan sebagainya? Qul inna a'udzubikumullah, Al-Quran tidak diturunkan untuk seperti itu. Al-Quran tidak diturunkan untuk seperti itu. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dalam Al-Quran sekian perintah, perintah membaca, perintah untuk memahami. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran atau hati mereka sudah tertutup? Nah, demikian pula perintah untuk mengamalkannya. Sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ketika kita mau membangun rumah ternyata terdapat satu atau dua buah kuburan, apakah boleh dipindahkan kuburan tersebut? Boleh. Dan yang dipindahkan adalah apa yang tersisa dari tulang belulangnya dan tidak boleh terpatahkan. Ini hati-hati menggalinya, jangan sampai terpatahkan tulang belulang tersebut dan bukan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sebagaimana Rasulullah ketika akan membangun masjid, memindahkan kuburan. Apa hukum orang yang menghina kaum Ansar dan Muhajirin? Orang yang menghina kaum Ansar dan Muhajirin, maka mereka adalah kaum sesat, zindiq, dari kalangan Syiah Rafidhah dan sejenisnya. Maka mereka di samping tidak berhak mendapatkan syahid, kata Imam Malik, mereka juga dijauhi wa'tizaluhum ahabbu ilayya, kata Imam Malik, menjauhi mereka lebih aku sukai. Ini jangan dekati orang-orang yang seperti ini. Ada pertanyaan, disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Taala di atas langit, di atas arsy, maha tinggi. Bagaimana dengan dalil Allah lebih dekat dengan hambanya daripada urat lehernya? Ini sering ditanyakan. Padahal setiap Allah menyatakan tentang dekatnya Allah, selalu disebutkan dengan ayat berikutnya, yaitu pengetahuannya, pendengarannya. Ini selalu begitu. Demikian pula ayat-ayat yang berbicara tentang kebersamaan. Inni ma'akuma. Apa kelanjutannya? Asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Inni ma'akuma. Aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku dengar, aku lihat. Artinya karena Allah Subhanahu wa Taala maha melihat, maha mendengar, maka Allah di atas arusnya tetapi bersama kalian semuanya. Kita yang dekat saja, kita semuanya dengar, kita semuanya tahu. Saya tidak tahu apa yang dikisahkan dalam hatinya, tetapi Allah di atas arusnya, Allah mendengar apa yang dikisahkan dalam hatinya. Lebih dekat mana? Lebih dekat Allah Subhanahu wa Taala. Lebih dekat Allah Subhanahu wa Taala. Nah, sehingga ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala dekat atau bersama mereka selalu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala dekat karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, atau Allah mendengarkan permintaan mereka, atau Allah mendukung mereka. Inni ma'akum, aku bersama kalian. Artinya, atau innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Artinya Allah di pihak mereka, membela mereka, mendukung mereka, memenangkan mereka. Nah, dan itu dipahami dalam bahasa Arab seperti itu. Apakah boleh meminta doa atau berobat kepada orang pintar, Pak Kiai, dianggap masyarakat memiliki ilmu agama? Kalau meminta didoakan oleh orang saleh, walaupun kata para ulama makruh, tetapi tidak sampai pada haram. Kalau cuma minta doakan, doakannya Pak Ustaz, doakannya Pak Kiai, itu tidak mengapa. walaupun sebaiknya kita doa sendiri. Kalau dikatakan, tetapi dia pun lebih soleh, kamu jadi soleh, kamu jadi doa. Nah, kenapa? Kalau dia soleh, kamu gak bisa soleh. Nah, tetapi kalau orang pintar yang dimaksud adalah dukun, kemudian minta obatnya ada sesuatu-sesuatu yang gaib atau sesuatu yang tidak bisa dipaham, dia mengucapkan mantra-mantra yang gak bisa dipaham, atau dia kemudian meniru kamu dengan sesuatu yang aneh, maka jangan. Karena dikhawatirkan itu hanya permainan jin, bekerja sama dengan siapa. Bagaimana hukumnya mengambil sajadah di masjid untuk sholat di rumah? Mencuri maksudnya. Dan sajadah tersebut tidak lagi dipakai di masjid. Oh, tidak dipakai. Dipakai ataupun tidak dipakai, bahwa itu adalah hak di masjid. Sehingga harus meminta izin pada pengurusnya, pada orang yang memang berperan di sana. Kalau diizinkan silakan, kalau tidak jangan. Jangan seenaknya mengambil di masjid karena dianggap tidak dipakai. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, mohon diterangkan mengenai syaitan. Apakah ia makhluk atau sifat? Beranak atau tidak? Sama tidak dengan jin. Jazakumullah khair. Karena na'udzubillah bahwa syaitan makhluk. Tetapi syaitan, kalimat syaitan itu yang pertama dimaksud adalah iblis itu sendiri dari kalangan jin. Sehingga sebagaimana mengatakan dari sifat makhluknya. Kami wala haraj, silakan kalian anggap sebagaimana apa yang kalian maksud. Tetapi yang jelas dalam Al-Quran, syaitan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jin yang baik, orang-orang atau jin-jin saleh disebut saleh itu, sebagaimana dalam surat Jin dikatakan wa annahu aw anna minna salihuna wa minna duna dzalik, jadi kami ada yang salihun dan ada kami ada yang tidak seperti itu. Ini kata jin-jin Allah ceritakan dalam Quran. Jadi antara kami ada yang saleh, tetapi ada di antara mereka yang menjadi anak buah iblis, maka mereka lah syaitan. Berarti siapa yang mengikuti iblis dalam memusuhi agama, dalam memusuhi kebenaran, memusuhi para nabi, maka mereka adalah syaitan. Apakah dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Adapun mereka, jin-jin tadi, beranak pinak mereka. Dan itu mati juga. Tetapi qila wallahu a'lam, bahwa mereka tidak mati kecuali kalau dibunuh. Jadi ketika mereka perang terjadi pembunuhan-pembunuhan, maka ada yang mati. Tetapi kalau tidak dibunuh, mereka panjang umurnya. Allahu ta'ala a'lam. Kami belajar membaca Al-Quran kalam Allah, tapi banyak salahnya. Bagaimana hukumnya kita membaca kalam Allah? Orang yang membaca Quran dalam keadaan dia terbata-bata, dalam keadaan susah, dalam keadaan sering salah, dia mendapatkan pahala lebih besar daripada yang baca. Aneh ya. Demikian dikatakan dalam riwayat yang sahih, disebutkan dalam riwayat Al-Falaki tentang mereka yang membaca Al-Quran, ya tata-tata. Ya tata-tata itu terbata-bata, susah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak mampu, tapi betul-betul dia semangat untuk baca, maka dia mendapatkan dua kali lipat. Kalau yang lancar biasa, dia mendapatkan pahalanya. Setiap satu huruf mendapatkan pahalanya sendiri. Dan tidak aku katakan alif lam mim haram, tidak aku maksud alif lam mim haram, tetapi alif haram, lam juga haram, dan mim haram. Super haram. Nah, sehingga semangatlah untuk belajar membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Nah, tadi yang bertanya tentang masalah mushaf yang dicetak, masa itu bukan makhluk? Kan kertas-kertasnya. Karena yang kita maksud dari tadi ucapan Imam Malik dan ucapan para imam, imam adalah Al-Qur'annya, ucapan Allah SWT. Kalau dicetak, berarti mereka mencetak ucapan Allah. Kertasnya ya kertas makhluk, tintanya ya tinta makhluk, tetapi dengan tinta itu ditulis ucapan Allah. Kalau anak kecil lagi menghafal Al-Qur'an, kita katakan bukan anak kecil itu adalah bukan makhluk, kalau bukan, tetapi dia sedang menghafal ucapan Allah. Kalau imam sedang membaca Quran, kita katakan imam sedang membaca ucapan Allah. Dan ketika mubaligh, da'i sedang mengajarkan Al-Quran, dia sedang mengajarkan ucapan Allah. Mudah-mudahan dipaham. Nah, jangan sampai membuat bingung dengan menyatakan lafadzku ketika baca Quran itu makhluk. Maksudnya apa ketika baca Quran keluarnya ayat-ayat itu makhluk? Karena itu suaraku. Ini dibikin bingung. Sampai Imam Ahmad rahimahullah menyatakan al-lafziyatu syarrun min al-jahmiyah. Golongan lafziyah lebih jelek daripada golongan jahmiyah. Jahmiyah menyatakan dengan tegas bahwa Quran bukan kalam Allah, Quran makhluk. Tetapi lafziyah begitu, dalam keadaan enggak jelas. Ya, ucapan kita ketika baca Quran makhluk. Jadi ketika kita menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ada suara itu suara saya makhluk. Maksudnya gimana? Maksudnya ya Quran tadi yang saya baca makhluk. Ternyata maunya mengucapkan seperti jahat Quran, tetapi bermain-main kata, ingin membuat fitnah. Para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah dan lainnya menyatakan dengan tegas suara kita memang makhluk. Tetapi Al-Quran yang kita baca itu ucapan Allah SWT. Kenapa kalau kita berbicara tentang ucapan bulan mau bulan, kok kita mudah paham? Tetapi kalau berbicara tentang ucapan Allah, kok bingung, gak paham-paham? Ketika kita mengatakan perlu ucapan Allah, oh, itu ucapan Khairul Anwar. Ya saya ucapan, iya kamu ucapan ucapannya Khairul Anwar. Oh, paham juga pak. Ucapan begini-begini bawahnya Jokowi. Iya kan? Oh, itu ucapan Jokowi. Yang nulis siapa? Bukan Jokowi. Yang menempelkan di atas siapa? Bukan Jokowi. Kenapa dikatakan ucapan Jokowi? Dibaham. Dibaham. Tetapi ketika kita bicarakan ini sedang mencetak ucapan Allah, ini ayat ucapan Allah, dia membaca ucapan Allah, ya paham-paham. Tetapi kenapa lafaznya? Kita tidak bicara lafaz. Kita bicara yang kamu bacakan adalah ucapan Allah SWT. Karena Allah barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita dipaham. Apakah Nasrani dan Yahudi sampai saat ini masih dikatakan ahli kitab? Naam. Karena Al-Quran turun kepada Nabi SAW memindahkan mereka ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab, dalam keadaan Nasrani sudah seperti kita. Sudah seperti kita. Yahudi juga sudah seperti kita. Jadi sudah sepat, sudah kubur, sudah mereka merubah-rubah kalimat, merubah-rubah Taurat. Tetapi Allah menyebut mereka dengan ahli kitab. Sehingga apa disebutkan tentang mereka ahli kitab, sampai hari ini mereka masih disebut ahli kitab. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.